Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Ya Rabb, bika ya Allah lajtahidanna. Ya. Naam. Indama. Qul. Alba harfu jar. Alqaf dhamirun muttasil mabniun ala al-fath fi mahalli jarrin bil ba wal jar wal majrur muta'alliqun bi fi'l bi fi'lil mahzuf taqdiruhu uqsimu bika bi fi'lil mahzuf jawazan taqdiruhu uqsimu bika wa ya harfu nida walaftu dalalati Allah munada mahzuf madha wujuban aw jawazan. Jawazan. Itu yang membedakan dengan membedakan dengan waul qasam. Nah, karena waul qasam fi'il mahdhuf fi'il muta'alliq yakni al-jar majrur muta'alliq bi fi'il mahdhuf madza wujuban. Yani sumpah dengan al-waw tidak bisa dimunculkan fi'ilnya, harus mahdhuf wujuban. Adapun alba hanya jawazan, bisa muncul. Naam. Ya Allah, ya. Ya harfu nida. Walafdu dalalati Allah munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal lam waqi'atun fi jawabil qasam. Wajtahidanna fi'lun mudari'un mabniun ala al-fathi litisaluhu bi nun at-tawkid fi mahalli rafin لتجرده عن الناس والجازم والنون نون التوكيد الساكلة حرف لا محل لها من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. طيب الثاني عشر yang ke-12. Ta'ul qasam wa hiya tajrul dhahira faqat. Dia menjar isim dhahir saja. Nahu wa tallahi la akidanna asnamakum. Dan demi Allah sungguh aku akan membuat makar terhadap patung-patung berhala kalian. Naam, Al-Anbiya ayat 57. Baik. Falafzul jalalati Allah. Allahi ismun dhahirun majrurun bita'il qasam. Naam, Al-Irab. Atallahi la'akidanna asnamakum. Al-waw atifah. Tallahi. Jangan dibaca ya. Jangan dibaca Irabnya. Mengirab bukan membaca Irab. Nah. Ta harful jar wal qasam. Tadul jalal Allah. Ismu majrurun bi ta wa alamatul jarhi al kasratu zahiratu ala akhirih. Al jar majrurun muta'alliqun bi fi'li mahzur wujuban. Ini juga ya, jar majrurnya muta'alliq bi fi'lin bi fi'lil qasam al mahdhuf wujuban. Jadi ini juga tidak bisa ditambahkan. Uqsimu tallahi enggak bisa. Nah. Seperti al-waw. Sama? Faddal. Wasil. La akidanna alam waqiatun li jawabil qasam. Akidanna fil mudhari. Mabni ala al-fathhi ittisalihi biduni tawkid. Fi mahalli rafi'. At-tawkid thaqila khafifa. Thaqila. Thaqila, tayyib. Fi mahalli raf'in litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. An-nun nun tawkid saqilah harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Asnamakum asnama maf'ulun bih alamatun nasbi al-fathatu zahiratu 'ala maf'ulun bih bil fi'li wa alamatun nasbi al-fathatu zahiratu 'ala akhirih wa huwa mudaf. Al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bil mudaf mudafun ilayh. Al-mim alamatul jam'i dzukur. Baik. الثالث عشر وواو ربا dan waw rubba kaquli syair wa laylin kamawjil bahri arkha sudulahu. Ini sudah lewat baiknya, syairnya, dan telah lewat disinggung masalah ini ya. Fa laylin, maka laylin majrurun biwawi rubba, dijar dengan waw rubba al mahdhufati, biwawi rubba al mahdhufati, yang di hapus ala qawlil musannif, menurut pendapat al-musannif, taba'an dalam rangka mengikuti, taba'an dalam rangka mengikuti, lil kufiyin, ya, mengikuti kufiyun, ahli nahu, penduduk Kufa. Ya, ini memang Ibn Ajurrum madhabnya mengikuti ya al-kufiyun. Naam. Seperti halnya takbir beliau menggunakan istilah al-khafd, al-khafdu. Itu kan takbirnya al-kufiyun. Ya, di sini misalkan waw rubba, yakni menurut kufiyun ya, waw rubba itu termasuk harful khafd, harful jar. Jadi pada contoh walailin, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu, ya, lailin menurut kufiyun dan dikutip Ibn Ajurrum, majrurun biwawi rubba al-mahdhufati. Al-mahdhufa ini adalah menyifati rubba, ya, menyifati rubba. Adapun wawunya ada di sini. Nah, bisa lihat bait sebelumnya itu di halaman 251, walailin kamaujil bahri rakhsulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Naam, al-wawu disebut waw rubba. Al-wawu i'rabnya walailin, al-wawu disebut waw rubba. Jadi waw ini waw rubba ini. Nih, waw yang ada ini adalah waw rubba. Nah, menurut kufiyun waw ini nih, waw ini yang menjar, yang mengkhofot lailin. Padahal setelah waw rubba ada rubba mahdhufa wujuban, makanya disebut waw rubba kan ada rubba setelahnya mahdhufa. Atau afwan, ada rubba setelahnya yang mahdhuf. Nah, ada rubba setelahnya yang mahdhuf. Baik. Nah, nah, bukan wujuban mahdhufnya, tapi amalnya ya. Yang kita, nah, lihat di halaman 251 itu, kembali muraja'ah faidah qad tuhdhafu rubba wa yabqa 'amaluha wujuban. Kita muraja'ah ke sini agar benar-benar faham. Qad tuhdhafu rubba wa yabqa 'amaluha wujuban. Jadi boleh, mungkin jadi rubba itu dibuang. Nah, berjadi bukan naam. Tidak harus dibuang karena rubba pada asalnya tampak ya. Rubba rajulin karimin lakit sampai di atas itu. Dan boleh jadi dibuang. Tetapi amalannya tetap ya berlaku secara wajib. Nah, contohnya ini walailin. Ini adalah contoh rubba di sini mahdhuf ya. Dan lailin majrurun birubbal mahdhufa, bukan dengan waw rubba. Ini mazhabnya siapa nih? I'rab ini sekarang, bahwa lailin majrurun birubbal mahdhufa, bukan dengan waw rubba. Ini mazhab Basriyin. Nah, ini pada i'rab yang telah penjelasan telah kita lewati, faedah dan i'rabnya itu di atas mazhab Basri. Adapun mazhab Kufiyin Ibnu Ajurrum mengikuti itu, mengatakan lailin majrurun biwawi rubba al-mahdhufa. Al-mahdhufa ini menyifati rubba ya. Dijar dengan waw rubba yang rubbanya mahdhufa. Was-sahihu. Ini. Was-sahihu, dan yang benar. Wahuwa madhabul basriyin. Dan itu adalah madhab basriyin. Annahu majrurun birubba al-mahdhufati. Bahwa ya, lailin majrur birubbal mahdhufah la bil wawi kama taqaddam, tidak dijar dengan wawu sebagaimana telah lewat pada pembahasan rubba. Paham dong? Jadi matan, ya, matan yang disebutkan Ibn Ajurrum wa huruf famal mahfudhu bil harfi fahuwa kada sampai wa au bi wawi rubba atau dijar dengan wawu rubba, ini madhabku kufiyin. Yang benar, yang lebih kuat adalah madhab Basri. Biasanya memang madhab Basri lebih kuat. Nah, Basri lebih kuat. Baik. Nah, sekarang kita selesaikan i'rabnya ini secara lengkap. Walailin kamujil bahri. Naam. Syahid dari pembahasan kita sudah selesai. Ya, lailin majrurun bimadha ala madhhabil kufiyin Ibn Ajurrum biwawi rubba al-mahdhufati. Ala madhhab basriyin al-wawu rubba lailin majrurun birub rubba al-mahdhufa. Naam. Kemudian di sini ka maujil bahri, ya. Naam, mauji majrurun bimadha? Bil kaf, al-kaf disebut apa? Harfu jar wa madha? Fungsi maknanya? Harfu jarin wa tasbih. Naam. Seperti maujil bahr. Seperti gulungan-gulungan ombak. Malam, ya, bagaikan gulungan-gulungan ombak. Ya. Wa maujin. Mauji di sini apa? Mudhafun. Ya. Al-bahri. Mudhafun. Ilai. Majrun bil mudhaf. Tamam. Nah. Al-jar wal majrur. Ba'da. Nakira, isim nakira di i'rab sifa, naam, yakni muta'alliqun bimahdhufin sifa lilail, ya, gitu ya. Baik, kemudian arkhasudu lahu, coba di i'rab dulu arkhasudu lahu, nanti di i'rab beberapa orang. Fadhal antum dulu. Nanti disambung yang lainnya. Nah. Arkho. Fi'ilun madi. Mabniun al-fath'i. Fi'il muqaddar ala al-alif. Mana min zuhuri at-ta'dur. Fa'iluhu. Tumir mustatir. Fihi jawadan takdiru huwa. Ya'udu ala. Domir kembali ke kata. Al-mawj. Mauj itu hanya menyifati saja kamaujil bahri, tapi pembahasan tentang lail, ya, tentang lail inti pembahasan. Jadi kembalinya ke lail. Lail arkha sudulahu, menurunkan sudulahu, gelapnya menutupi aku bagaikan gulungan-gulungan ombak. Nah, baik. Sudulah maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri huwa mudaf wal-ha dhamir mutasil wa manin al-dhammi fi mahalli jarrin bil mudaf mudafin ilayh. Taib alayya, sekalian lanjutkan. Alayya ala harfu jarrin wa manin sukun la mahallahu min al-i'rab wal-ya dhamir mutasil pemaniun al-fatih fi mahalli jarrin bi harfi jar wal-ba wal-jar majrur alayya muta'alliqun taliq arkhasudu lahu alayya. Malam itu menurunkan, jadi gambarannya menutupi aku dengan gelapnya, seperti menurunkan tirai gelapnya menutupi aku bagian gulungan-gulungan ombak. Jadi alayya muta'alliq bi bi'arkha bi'fi'l-arkha. Naam. Abdullah. Bi'anwa'il humumi. Al-ba' harfu jarin mabniun al-kasri mahallahu min al-i'rab anwa'i ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih wal jar wal majrur muta'alliqun bi akha aidan al humu wa huwa mudhaf al humumi mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Tayyib liya bataliya lam la muta'allil yabtaliya fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi al-mansubun bimadha mansubun bila muta'allil lam muta'allil. Ingat pembahasan lam muta'allil, lam mukai dan semisalnya mansubun bi mansubun bi an mudmarah an mudmarah ba'da lam ta'lil ba'da lam ta'lil jawazana mudmarah jawazan. Tayyib wa 'alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih na'am alamatu nasbihi al fathah al-dhahir al-akhir. Baik. Tetapi di sini liyabtali liyabtali sukkinat ini bait syair ya. Sukkinat madza? Al-ya al-ya limadha? Lil lil wazan untuk menyimbangkan wah wazan, yakni bait menyimbangkan dengan wazan bait-bait yang lainnya. Ya. Supaya seimbang. Kalau di fathah di fathah na'am tidak seimbang. Na'am. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. طيب والمفعول محذوف اي ليبتلياني ليبتلي يعني ليبتلياني المفعول محذوف يا يا متكلم ليبتلياني اللي pada tadi tanda nasabnya al-fathah Allah tetapi di sini ya na'am di sukun lil wazn na'am baqiya wal masdar al muawwal min al fi'l al masbuk al masdar al muawwal min al fi'l al masbuk bi an madmurah jawazan ba'da lam majruran bila mit ta'lil al masdar al muawwal bi an al fi'l al masbuk bi an al mudmarah majrurun bila mit ta'lil. Apa masdarnya? Yabtali, yabtali. Ibtila, ibtilaan berarti libtila, libtilai. Libtilai, untuk mengujiku. Tamam. Al-akhir, barakallahu fikum, al-rabi'a asyara wal-khamis asyara, yang ke-14 dan ke-15, mud wa mundhu. وهما يجران الاسم الظاهر الدال على الزمان keduanya menjar mengkhafad isim zahir yang menunjukkan atas zaman menunjukkan waktu zaman. Tayyib tafsilnya fa in kana az-zamanu madiyan apabila waktunya adalah waktu yang lampau fahuma bima'na min maka keduanya bermakna min yakni sejak nahu ma ra'aituhu mudh au mundhu yawmain ay min yawmain aku tidak melihat dia sejak dua hari yang lalu gitu wa in kana az-zamanu hadiran fa huma bi ma'na fi jika waktunya waktu yang hadir waktu sekarang hadiran yakni halan fa huma bi ma'na fi maka keduanya bermakna fi nahu ma ra'aituhu mudh au mundhu yaumina aku tidak melihat dia sejak atau aku tidak melihat dia fi ai fi yaumina nah maraitu mudh au mundhu yaumina ai fi yaumina saya tidak melihat dia hari di hari kita ini ya yakni sekarang hari ini ya hari ini sekarang nah saya tidak melihat dia nah. Fakullun min yawmaini wa yawmina ismu zamanin zahirin ismu zamanin zahirun, na'am, ismu zamanin zahirun, isim zaman yang zahir, majrurun bimudh au mundhu. Na'am al-irab. Adab Hamid. Ma ra'aituhu mundhu yawmaini. Ma nafiah. Ra'ah fi'lun ma'adhi mabini ala sukun itisalihi bidhamiru rafi'un mutaharlik. Matta udhamirun muttasilun mabini ala dhammi fi mahali rafi'un fa'il. Alha udhamirun muttasilun mabini ala dhammi fi mahali nafbin maf'ulun bihi. Mundhu harfu jarlin. Yawmaini ismun majrurun bimundhu wa alamatu jarlihi hal ya'ni abatan anil kasra li annahu musanna. Wa nunu iwadun anil tamim. Abdurrahman, antum baca apa di bawah meja? Kok kayak tidak perhatian pelajaran? Hah? SV. Lah, ada sesuatu di situ. Coba. Antum ana lihat enggak konsentrasi sejak kemarin. Coba bantu Afdol lihat. Takodam. Maju. Ana lihat sejak kemarin antum tak konsen. Maju mejanya. Baik. Lanjut. Ulangi ana tadi antum mengirup ana mengamati Abdurrahman. Tadi roa fi'lun madin mabni ala sukun. Itisalihi bidhamir rafin mutaharrik. Matta'u dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Walha'u dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Mundhu harfu jarlin. Yawmaini. Mud harfu jarlin. Mundhu juga harfu jarlin. Jarlin. Nah. Yawmaini ismun majrurun bimud aw mundhu. Yani mungkin maza harfu jarrin bimakna madha disebut bimakna? Bimakna fi. Bimakna min. Min. Nah, bimakna min. Sama. Wa alamatu jarlihi al-ya niabatan anil kasra. Yaumain. Yulain dulu. Yaumain. Yaumain. Ismun majrurun bi... Bimud aw mundhu. Nah. Wa alamatu jarlihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Wa alamatu jarlihi al-ya niabatan anil kasra li'anna musanna. Li'anna ismu musanna. Tayyip. Wanun. Wanun ni wadun etanin filusun ufrat. Tayyip. Ma ra'aitu mud aw mundhu yawmina. Ma. Dilanjutkan aja sama irobnya ya. Tinggal yawmina saja. Yawmi. Yawmina. Yawmina. Ismu majarurun bimun. Wa alamatu. Bimud aw mundhu. Bimud aw mundhu. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu akhirihi. Wa huwa mudaf. Wa nadamirun muttasil mabin al-sukun fi mahali jarlin bil-budof. Nah, sini mud aw mundhu bimakna fi. Baik. Tambihun. Baqiya minal hurufil jarri allati. Baqiya min hurufil jarri allati dhukirat. Tersisa dari huruf jar yang disebutkan. Fi ghairi hadhal mawdi'i. Yang ada di selain tempat ini. Jadi baqiya min hurufil jar lati dzukir, masih ada huruf jar lainnya selain, jadi baqiya artinya apa, tersisa ya. Tersisa dari huruf-huruf jar yang telah disebutkan, huruf jar yang lain fi ghairi hadzal mawdi', yang adanya di selain tempat ini. Fi ghairi hadzal mawdi', di selain tempat ini. Nah, yaitu khala wa ada wa hasha. Al-madhkuratu al-madkuratu fil mustathna. Ya. Baqiya min hurufil jarri allati dhukirat fi ghairi hadzal mawdi'. Tayyib. Khala wa ada wa hasha al-madkuratu. Kenapa nak baca al-madkuratu? Bukan al-madkurati. Al-madkurat di sini na'at, sifat terhadap khala wa ada wa hasha. Karena khala wa ada wa hasha fi mahalli mada? Makanya baca al-madkuratu fi mahalli raf'in sebagai fa fa'il mada? Ba baqiya. Baqiya khala wa ada wa hasha al-madkuratu fil mustathna. Ini jadi ini itu fa'ilnya. Khala wa ada hasha fa'il baqiya. Naam. Baqiya min hurufil jarri allati dhukirat fi ghairi hadha al-mawdi'. Tersisa dari huruf jar yang disebutkan allati dhukirat fi ghairi hadha al-mawdi'. Disebutkan di selain tempat ini. Baik. Fil mustathna disebutkan di pembahasan mustathna khala ada hasha, ya sudah lewat pembahasan mustathna. Wa hatta al-madhkuratu dan hatta al-madhkurah fi bab al-athf. Ya, dan hatta yang disebutkan pada bab al-ataf. Hatta. Pada pembahasan al-ataf. Di sana dibahas ada berapa makna hatta. Hatta sebagai harfu jar. Hatta sebagai al-ibtida'iyah. Yani isim setelahnya di Arab mubtada. Khabarnya mahdhuf. Apa lagi? Irfa' shawta ya Ibrahim. Harfu atfin. Naam, harfu jar, harfu atfin, dan harfu ibtida. Naam. Fala taghfal anha. Fala taghfal anha. Maka kamu jangan lalai darinya. Jadi diingat. Ya, tambi ini untuk mengingatkan. Jadi selain huruf-huruf jar ini yang disebutkan di sini, apalagi setelah mundu ingat ada khala, ada ha, hasha, dan ada had, hatta. Begitu maksudnya. Ya? Barakallahu fiik. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.